السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kemarin kita telah baca ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ucapan Ibn Abbas terhadap mereka-mereka yang memperdebatkan agama, yaitu orang-orang yang yatakhasam, saling berbantah, saling berdebat, saling mengadu keilmuan. Maka kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ama 'alimtum inna lillahi 'ibadan askatathum khasyatullah." Apakah kalian tidak tahu? Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dijadikan mereka itu diam karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena bodoh, bukan karena lemah, bukan karena bisu, tetapi mereka diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana bin a'azakumullah, maka mereka semuanya ulama, mereka sesungguhnya fusaha. Ulama ini orang-orang berilmu, fusaha orang-orang yang memiliki kefasihan dalam berbahasa, ahli dalam berbicara. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka orang-orang yang tidak bisu, tetapi mereka tidak banyak bicara karena khasyatullah, karena takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata seperlunya saja, menyampaikan apa yang mereka wajib sampaikan. Selebihnya mereka khawatir jangan sampai keliru, khawatir jangan sampai salah, khawatir jangan sampai apa yang disampaikannya dalam keadaan tidak tepat. Maka diriwayatkan berikutnya oleh Ibnu Rajab, wa akhrajal Imam Ahmad wa Tirmizi min hadis Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi dari hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa beliau berkata, al-haya'u wal-'iyyu syu'batan min al-iman. Rasa malu dan tidak berani bicara, syu'batan min al-iman, dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Wal-bada'u wal-bayan syu'batan min an-nifaq. Sedangkan Al-Bada itu lancang berbicara, terlalu berani dalam berbicara. Demikian pula bayan, pandai bersilat lidah. Syu'batani minan nifaq, dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Qul ibn a'udzukum Allah. Kenapa dikatakan al-haya wal 'aysh syu'batan minal iman? Haya, rasa malu, adalah cabang dari cabang-cabang keimanan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih bahwa iman itu memiliki 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Wal haya'u minal iman, dan malu itu salah satu dari cabang-cabang keimanan. Tentunya al-'ayyi adalah sejenis dengan al-haya', yaitu dia tidak berani berbicara, khawatir tidak tepat, khawatir keliru, apalagi mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Quran dan Sunnah, khawatir sehingga dia tidak lancang berbicara. Ini tanda-tanda keimanan, dan ini cabang dari cabang-cabang keimanan. Sedangkan sebaliknya, lancang berbicara, terlalu berani dalam berfatwa, dalam keadaan pandai bersilat lidah, ini cabang-cabang kemunafikan. Fa'anibirina azakumullah. Hadis ini disebutkan memiliki kelemahan. Hadis yang kita bahas ini disebutkan dalam takhrijnya, akhrajahu Ibnu Mubarak fi Zuhdi. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Zuhd. Dalam kitabul Iman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Wa hasanahu Ibnu Abi Dunya, dihasankan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Shamt, dan Kharaati dalam kitab Makarimul Akhlaq, dan juga oleh Imam Hakim dan juga Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa isnaduhu sahih wa hasanahu Al-Hafidz Al-Iraqi, sanadnya sahih dan dianggap hasan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi fi Amaliyah kama fil Fayd. Hadis yang dhaif yang sebelumnya, yang kemarin, asar dari Ibnu Abbas. Tetapi hadis ini dikatakan dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi. Dua perkara yang merupakan cabang-cabang keimanan adalah malu dan al-'ayy. Apa itu makna al-'ayy? Sukunul lisan taharzan 'anil wuqu' fil buhtan. Kalimat al-'ayy maknanya adalah seorang tidak berani mengucapkan dengan lidahnya sesuatu karena khawatir terjerumus ke dalam buhtan, khawatir jatuh ke dalam kedustaan. Seorang yang menyatakan ini tidak boleh, ini haram, berarti dia mengatasnamakan Allah. Kalau ternyata tidak, berarti dia berdusta atas nama Allah. Atau dikatakan ini sunnah atau ini tidak sunnah, berarti dia mengatasnamakan Rasulullah SAW. Kalau ternyata salah, berarti dia mengatasnamakan Rasulullah SAW dengan sesuatu yang salah, maka dia berdusta dan itu buhtan. Maka kalau ada orang yang tidak berani berbicara karena khawatir jatuh ke dalam buhtan, maka orang itu memiliki tanda-tanda keimanan. Dan biasanya mereka-mereka yang khawatir menyampaikan karena takut buhtan adalah apa-apa yang dia belum yakin. Saya dengar-dengar begitu, tapi mau nyampaikan takut. Jangan sampai saya berdusta atas nama Allah, jangan sampai saya berdusta atas nama Rasul. Karena ancamannya, orang yang berdusta atas nama Rasul sangat besar. Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ancamannya mengerikan sekali. Mereka-mereka yang dalam keadaan berdusta atas nama Rasul. Kadzaba alayya, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku? Dalam hadis yang mutawatir. Qanibudina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka di sini, orang yang tidak berani menyampaikan karena takut salah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Sedangkan sebaliknya, al-bada' wal-bayan, lancang berbicara, pandai bersilat lidah, ini adalah tanda-tanda kemunafikan. Apa pendukungnya? Kalau pendukung yang pertama tadi, ada dalam hadis bahwa iman memiliki sekian cabang. Di antaranya malu adalah cabang-cabang keimanan. Itu ma'ruf hadisnya. Dan yang kedua, bahwa orang-orang munafik biasanya pandai bersilat lidah. Pendukungnya dalam Al-Quran. Disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang-orang munafikin. yang dikatakan oleh Allah, wa iyaqulu, kalau mereka berbicara, tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Kalau mereka berbicara, tasma' liqaulihim, engkau akan terkagum-kagum dengan ucapan mereka, kata Allah. Munafiqin, kalau berbicara, kalian akan terkagum-kagum dengan ucapan mereka, seakan-akan mereka adalah kayu yang disandarkan. Sampai Allah katakan bahwa mereka kadzibun, mereka berdusta. Berbicaranya pandai, lancar, lancang, ternyata mereka munafik. Qanibina a'azakumullah, banyak orang yang tertipu dengan kepandaian lidah para munafikin. Wa kharraja Ibn Hibban, dan dikeluarkan oleh Ibn Hibban di dalam sahihnya dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau menyatakan, al-bayanu minallahi wal-ayyu minasyaitan. Walaysa al-bayanu bikathratil kalam, walakin al-bayan al-fasli fil haqqi. Walaysa al-ayyu qillatal kalam, walakin man safihal haqqa. Dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW menyatakan, mengucapkan kalimat yang seakan-akan terbalik dengan yang tadi. Perhatikan, al-bayanu minallah, bayan dari Allah. Wal-iyyu minasyaitan, sedangkan i dari syaitan. Sedangkan yang tadi, al-bayan sifat munafik, sedangkan al-iyy sifat mukmin. Kenapa kok dikatakan sekarang al-bayan minallah, wal-iyyu minasyaitan? Karena Rasulullah SAW menyebutkan al-bayan dengan makna lain, menyebutkan al-'ayy dengan makna lain. Disebutkan di sini keterangannya. Walaisal bayanu bikathratil kalam, bukanlah yang dimaksud dengan bayan adalah banyak bicara. Lihat, kalau yang tadi bayan sifat munafik, maknanya apa? Banyak bicara, lancang dalam berbicara, berani berfatwa. Itu sifat munafikin. Tetapi bayan di sini, kata Nabi, laisal bayanu bikathratil kalam, bukanlah bayan di sini banyak berbicara, bukan. Walakin al bayan fasl fil haqqi, yang namanya bayan yang saya maksud, yang dikatakan dari Allah adalah al fasl fil haqq, menegaskan kebenaran. Al bayan maknanya penjelasan. Penjelasan bisa bermakna orang menjelaskan dengan pandai bersilat lidah, bisa al-bayan menerangkan kebenaran. Maka yang dimaksud al-bayan yang dikatakan dari Allah adalah al-bayan bermakna fasl fil haqqi, menegaskan kebenaran, menjelaskan kebenaran. Walaysa al-ayy qillatul kalam, sedangkan ayy yang dikatakan dari syaitan, bukan ayy bermakna qillatul kalam, bukan ayy bermakna sedikit bicara. Walakin man safihal haqqa, tetapi ayy dengan makna orang yang bodoh tentang kebenaran. Itu dari syaitan. Yani tidak mampu, lemah dalam mengucapkan kebenaran. Fadabirina azakumullah. Perhatikan di sini. Ada dua kalimat dengan dua makna yang berbeda. Pertama kalimat bayan, yang kedua dengan kalimat ayy. Adapun lughatan secara bahasa, bayan artinya menerangkan, al-i artinya ketidakmampuan, kelemahan, ketidakmampuan. Baik, mana pertama, mana keterangan, artinya dia banyak ngomong, banyak bicara, banyak ngoceh. Maka sifat siapa itu? Sifat munafiqin. Mana pertama dari i, artinya tidak mampu berbicara karena khawatir, karena takut, maka dia tidak mampu untuk menyatakan, untuk mengucapkan kalimat karena khawatir jatuh ke dalam kedustaan. Sifat siapa itu? Sifat mukmin, sifat orang beriman, tidak lancang dalam berbicara, betul-betul berhati-hati. Maka dikatakan ai adalah sifatnya seorang mukmin. Sekarang makna kedua. Makna kedua sebaliknya, al-bayan menerangkan dalam artian menjelaskan kebenaran dengan simpel dan jelas. Dari siapa ini? Dari Allah. Untuk orang mukmin. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan bayanun mubin, menerangkan dengan bayan al-mubin, keterangan yang jelas. Sedangkan na'i dengan makna kedua sama maknanya lemah, tapi bukan lemah berbicara takut untuk ngomong karena khawatir dosa atau khawatir jatuh dalam kesalahan, bukan. Tapi tidak mampu mengucapkan kebenaran karena bodohnya. Enggak mampu berbicara hak karena safiha al-haq. Safiha artinya jahila. Jahil al-haq, bodoh tentang kebenaran, enggak ngerti kebenaran, sehingga dia enggak mampu ngomong karena enggak punya ilmu tentang kebenaran dan bodoh tentang kebenaran. Kalau i yang seperti ini madzmum, tercela. Maka i dengan makna pertama terpuji, i dengan makna kedua tercela. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan di sini. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Hibban dengan sanad yang dhaif jiddan. Lemah sekali. Fihi Utbah Ibn Sakan, di dalamnya ada rawi bernama Utbah Ibn Sakan, dan berkata Daruqutni, orang ini matrukul hadith, ditinggalkan hadithnya. Waqala al-Baihaqi, berkata Baihaqi, wahin mansubu ilal wada', orang ini ngawur, bahkan dijuluki atau dituduh orang ini dengan wada', wada' pemalsu hadith. Selesai. Berarti yang jadi undah, yang jadi pegangan, makna yang pertama tadi. Makna yang pertama dalam hadis yang pertama, yaitu bayan, bermakna menerangkan, banyak ngomong, banyak keterangan, banyak berbicara, terlalu berani, terlalu lancang, maka dikatakan sifatnya munafiqin. Sedangkan i, bermakna orang yang tidak berani bicara, tidak berani banyak ngomong, karena takut terjatuh dalam kesalahan, takut terjatuh dalam kedustaan. Maka ini sifat mukmin. Wa fi marasil Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi. Sedangkan dalam marasil Muhammad ibn Ka'ab, dalam hadis-hadis mursalnya Muhammad ibn Ka'ab, dan ini isyarat, hadis-hadis mursal, hadis-hadis yang tidak dikatakan sahih, lemah. Al-Quradhi dari Nabi SAW, thalathun yanqusu bihinna al-'abdu fi ad-dunya wa yudrik bihinna fil akhirah ma huwa a'zam min dhalik, ar-rahim wal haya wa 'ayy al-lisan. Tiga perkara yang yanqus bihinna al-'abdu fi ad-dunya, yang seorang hamba di dunia akan berkurang, berkurang kedudukannya, berkurang bagiannya, karena tiga itu. Itu di dunia. Wa yudrik bihinna fil akhirati ma huwa a'zam min dhalik, tetapi dia akan mendapatkan di akhirat nanti apa yang lebih besar lagi. Lebih besar dari apa yang dia tidak dapatkan di dunia. Dia mendapatkan yang lebih besar nanti di akhirat. Bisa digambarkan tiga perkara ini dikatakan menyebabkan seseorang di dunia direndahkan, atau menyebabkan di dunia tidak mendapatkan bagian, tidak mendapatkan kedudukan, tetapi di akhirat mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala, mendapatkan sekian kali lipat dari apa yang hilang di dunia. Apa itu tiga perkara? Ar-Rahim wal-Haya wa'iyin lisan, kasih sayang, malu, rasa malu, wa'iyin lisan, dan tidak berani berbicara. Biasanya orang yang memiliki tiga sifat ini enggak dihitung. Iya kan? Yang terkenal di pondok pesantren biasanya anak yang paling nakal, yang paling banyak mulut, dan orang-orang yang dalam keadaan memiliki keunggulan-keunggulan. Adapun yang tidak banyak bicara enggak ketahuan. Tidak banyak bicara, biasanya tidak disebut-sebut. Demikian pula di masyarakat. Orang yang pemalu, dan tidak banyak bicara, dan juga dalam keadaan orangnya penyayang, memaafkan, tidak pernah membalas, orang ini biasanya direndahkan, atau tidak dianggap, tidak dihitung di dunia. Tetapi mereka di akhirat akan mendapatkan yang lebih. Ini secara makna. Wal hadis dikatakan mursal. Wal mursal min aqsamil hadis dhaif. Sedangkan mursal itu salah satu bentuk-bentuk hadis dhaif. Sehingga tidak jadi hujjah. Tidak jadi hujjah, cukup dengan hadis yang pertama tadi. Dibawakan oleh Ibnu Rajab riwayat-riwayat berikutnya yang lemah-lemah ini hanya sekedar menambah keterangan makna saja. Karena maknanya sudah terkandung dalam hadis yang pertama tadi. Bahwa al-bayan wal-i sifatnya seorang mukmin. Bahwasanya al-haya wal-i rasa malu dan ketidakmampuan berbicara karena khawatirnya, karena takut salah. Ini sifat seorang mukmin. Sebaliknya banyak ngomong, banyak bicara, lancang, ini justru sifat munafik. Maka apa yang dikatakan di dalam makna hadis mursal ini juga sama dengan apa yang terkandung dalam makna hadis sahih tadi. Wallahu ta'ala alam. Berkata Aun ibn Abdillah, thalathun minal imani. Kata Aun rahimahullah, thalathun minal iman. Tiga perkara yang termasuk keimanan. Al-haya'u wal-afafu wal-'ayy. Al-haya' rasa malu. Wal-afaf menjaga diri. Wal-'ayy apa makna'i tadi? Ada dua makna. Makna pertama, makna kedua kira-kira kalau dikatakan sebagai sifatnya seorang mukmin atau termasuk iman. Makna yang mamduh atau makna yang mazmum? Mana yang tercela atau mana yang terpuji? Ya jelas terpuji. Gak mungkin kalau tidak terpuji dikatakan minal iman. Iya kan? Minal iman termasuk keimanan adalah rasa malu. Afaf, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak berani berbuat yang haram yang akan menjatuhkan kehormatannya. Dia gak berani. Ini afaf namanya. Wal'i tentunya bermakna dia tidak lancang berbicara. Tidak lancang berfatwa. Tidak gegabah dalam berbicara tentang agama. Ini mana ai? Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin ya syarmati. Berarti di sini dikatakan salatsun, tiga perkara yang merupakan keimanan adalah rasa malu. Seorang yang menjaga dirinya dari sesuatu yang menjatuhkan kehormatannya dan orang yang tidak lancang dalam berbicara. Ayyul lisan la ayyul qalb. Lihat diterangkan i-nya. Karena i memiliki dua makna, yang terpuji dan yang tidak terpuji. Maka dikatakan di sini, yang dimaksud i, yang termasuk keimanan, adalah i-il lisan. Ketidakmampuan di lidah. La i-il qalb, bukan tidak mampuan di hati. Wala i-il amal, bukan pula i-il amal. Sudah dikatakan tadi bahwa makna lughatan, makna secara bahasa i, adalah ketidakmampuan, kelemahan. Taib. Apakah orang mukmin tadi amalnya i? Tidak. Semangat beramal. Apakah hatinya dalam keadaan tidak memiliki ilmu dan tidak memahami ilmu? La. Memerti ilmu, memahami ilmu, yakin dengan ilmu yang dia baca dalam Quran wa Sunnah. Maka hatinya tidak memiliki i. Dalam beramal juga tidak memiliki i. Hatinya tidak lemah. Amalannya pun tidak lemah. Tetapi ketika suruh ngomong, dia tidak mampu. Lemah. Karena takut keliru, takut salah, khawatir nanti dia jatuh ke dalam kesalahpahaman dan seterusnya. Maka orang ini dikatakan orang yang mukmin. Berarti i-nya harus didetailkan i-il lisan saja. Bukan i-il hal, bukan pula i-il amal. Hunna mimma yazidna fil akhirah wa yanqusna binad dunya. Tiga perkara ini yang akan menambah pahalanya di akhirat dan mengurangi bagiannya di dunia. Jadi tiga sifat tadi di akhirat akan menambah pahala, tetapi di dunia akan mengurangi dunianya. Iya toh? Naam. Wa ma yazidna fil akhirati akbar mimma yanqusna minad dunya. Tetapi apa yang dia dapatkan nanti di akhirat lebih besar dari apa yang dia kurang di dunia. Dikurangi dunianya sekian karena pemalunya, karena enggak berani bicara, karena ini karena itu akhirnya enggak dianggap. tidak didudukan di kedudukan-kedudukan tertentu, bahkan tidak mendapatkan bagian dan seterusnya. Kamu ngomong enggak malu, enggak dapat bagian, rugi, rugi dunia. Tetapi akhirat, yazidna fil akhirah, tiga perkara ini akan menambah pahalanya di akhirat. Dan tambahan pahalanya di akhirat lebih besar daripada kehilangan-kehilangan dunia tadi. Dunia yang hilang sekian, pahala di akhirat berlipat-lipat kali. Tak terhingga banyaknya. Demikian ucapan Aun Ibn Abdillah rahimahullah, sebagaimana diucapkan atau diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya, dengan sanad yang sahih. Waruya hadha marfu'an min wajhin da'if. Kalimat ini diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi, tetapi riwayatnya da'if. Yang sahih bahwa riwayat ini hanya sampai kepada Aun Ibn Abdillah. Jadi kalau ditanyakan ini ucapan siapa? Ucapan Aun Ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi, tetapi ala wajhin da'if, dengan riwayat yang da'if. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian para salaf, in kana ar-rajul la yajlis ila al-qaumi fa yarawna anna bihi 'iyyan wa ma bihi 'iyyin innahu la faqihun muslim. Berkata sebagian salaf, in kana ar-rajul la yajlis, bisa jadi seseorang duduk di majlis, ila al-qaumi, bersama satu kaum, fayarawna anna bihi 'iyyan, mereka melihat orang ini memiliki kelemahan, memiliki cacat. Ternyata wama bihi 'iyyun, ternyata dia tidak memiliki kelemahan. Innahu la faqihun muslim, sesungguhnya dia adalah seorang faqih yang muslim. Ini bisa saja terjadi. Orang duduk satu kaum sampai kaum tersebut mengira bahwa orang ini dalam keadaan ada kelainan. Diam, tidak banyak bicara. Ternyata kata ba'du salaf, orang yang dianggap 'i laisa bihi 'i, ternyata dia tidak memiliki kelemahan tersebut. Ternyata orang ini la faqihun muslim, seorang muslim yang faqih, yang ahli di bidang fiqh. Tidak berbicara kecuali kalau ditanya. Fadhilna 'azakumullah, ketika mereka berbicara sekian sana kemari, dia diam. Sampai ketika ditanya, apa yang kamu katakan? Atau apa pendapatmu? Apa yang kamu lihat dalam masalah ini? Ketika terpaksa dia harus bicara, maka dia akan bicara. Itu pun bicara yang simple, mengarah. Khairul kalam ma qalla wa dal. Khairul kalam, sebaik-baik ucapan, ma qalla wa dalla, sedikit tapi mengarah. Kalimatnya qalla, qalil, wa dalla, yadullu ala syai'. Sedikit tapi mengarah kepada apa yang dituju. Enggak ngelantur ke sana kemari, putar-putar, enggak begitu. Enggak menunjukkan keilmuannya sehingga dia bicaranya ke sana kemari hanya sekedar ingin memberitahu manusia bahwa saya tahu segala-galanya. Tidak. Mengarah kepada apa yang dimaksud. Titik. Amma ana, adapun aku berpendapat begini-begini. Selesai. Ini faqihun muslim. Faman 'arafa qadra salaf, عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا. Maka siapa yang mengetahui kedudukan salaf, maka dia tahu pula bahwa diamnya dari apa-apa yang mereka diam, maka itu merupakan suatu kemuliaan. Sakatu anna sukutahum amma sakatu an, diamnya mereka dari perkara-perkara yang para salafun diam, yang para generasi pertama pun diam, seperti min durubil kalam, bentuk-bentuk ilmu kalam, kasratul jidal, banyak berdebat, wal khusam, ini para salaf tidak berbicara. Para salaf tidak melakukannya. Maka siapa yang juga tidak melakukannya, diam terhadap apa yang para salaf diam, ataupun dalam bentuk ziyadah fil bayan, banyak ngomong. Bayan menerangkan, tapi kalau kebanyakan itu juga enggak bagus. Salah tidak demikian. Yani yang dikatakan ziyadah al bayan ala miqdaril hajah, berlebih dari hajahnya, lebih dari kebutuhannya. Siapa yang tidak melakukannya sebagaimana salaf tidak melakukannya, lam yakun ayyan, maka itu bukan satu kelemahan, wala jahlan, bukan pula kebodohan, wala qusuran, bukan pula satu kekurangan. Itu adalah sesuatu kemuliaan, sesuatu kecerdasan, dan sesuatu yang dikatakan fiqh. Apa itu fiqh? Faham. Orang yang mengerti fiqh, maka dia tahu apa yang harus diucapkan dan apa yang tidak perlu diucapkan. Dan dia tahu sebatas mana kebutuhannya untuk menerangkan dan sebatas mana dikatakan berlebihan. Dan dia tahu pula apa yang harus disampaikan dan apa yang perlu disebutkan dari dalilnya. Berarti orang ini faqih. Tetapi kalau dia memberikan ziyadah ala qadril hajah, lebih dari kebutuhannya, berarti orang ini tidak faqih, tidak cerdas, tidak memiliki fiqh. Datang kepada kamu seorang bertanya, saya ingin mengerjakan begini, begini, begini, apa hukumnya dalam agama, boleh atau enggak? Jelas orang ini menginginkan hukum yang tegas. Maka orang yang ditanya harusnya memberikan hajatnya. Apa hajatnya? Jawaban yang tegas, jelas, dan kemudian langsung diamalkan. Iya kan? Maka kamu walaupun mengetahui ilmu yang banyak, pendapat ulama yang bermacam-macam, pendapat mereka dengan hujah-hujahnya, dengan alasan-alasannya, dengan ta'lil-ta'lilnya, kamu tahu semua, alim faqih. Tetapi ingat, orang ini butuh sesuatu yang langsung dia kerjakan. Maka kamu yang menyimpulkan dengan apa yang kamu punyai dari ilmu, mana yang rajih, sampaikan pada dia satu pendapat saja yang rajih, bahwa ini boleh karena dalil ini, kerjakan. Maka orang itu mengerjakan. Kalau kamu menerangkan pada si penanya tadi, kamu jawab kepada si penanya tadi dengan jawaban yang panjang lebar, karena kamu alim bahwa dalam masalah ini ada ikhtilaf, ada 13 pendapat. Adapun pendapat pertama menyatakan boleh dengan alasan ini, ini, ini. Pendapat kedua mendapatkan boleh dengan syarat. Pendapat ketiga mengatakan bahwa boleh dengan syarat yang lain. Adapun pendapat yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, masing-masing dengan dalil-dalilnya satu persatu. Satu jam menjawab. Tadi tukang bakso tadi nungguin aja. Jadi gimana? Jadi boleh apa enggak Pak Ustaz? Orang tadi tidak dikatakan faqih. Wah hebat sekali dia alim faqih. Enggak, orang itu enggak faqih. Kenapa tidak faqih? Dia tidak tahu apa yang harus disampaikan pada orang tadi. Berarti tidak faqih. Kalau orang yang faqih tahu, orang ini butuhnya ini. Sampaikan. Boleh dengan dalil ini, selesai. Tetapi ketika mengajarkan kepada santri-santrinya, apalagi santri yang sudah tingkatnya tinggi, bahwa apa yang pernah disampaikan pada kalian bahwa ini boleh, ternyata ada pendapat yang lain. Sekian pendapat. Diterangkan satu persatu. Kepada thullabul ilm, yang memang mutakhassisin, yang memang sedang takhassus mempelajari masalah itu, wajar untuk ditelkan. Qul ibn a'azakumullah, maka dikatakan faman arafa qadra salaf, siapa yang mengenali kedudukan para salafus saleh, maka mereka akan tahu arafa anna sukutahum, bahwa diamnya mereka terhadap apa yang para salaf pun diam, diamnya mereka terhadap apa yang para salaf pun diam, yaitu tentang ucapan ilmu kalam, ilmu debat, ilmu bantah-membantah, menjawab dengan berlebih-lebihan dari hajatnya. Kalau kita pun diam seperti mereka para salaf diam, maka itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Wala jahlan, bukan juga kebodohan. Wala qusuran, bukan pula kedangkalan. Bukan. Wa innama kana wara'an, itu disebut wara', kehati-hatian. Wa khasyatallah, dan itu dinamakan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wan syighalan wastighalan amma la yanfa' bima yanfa', yakni mengganti sesuatu atau menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat dari apa yang tidak bermanfaat. Kamu punya satu waktu. Kamu bisa isi dengan ini, bisa ini dengan itu. Kamu bisa berbicara dengan sesuatu yang salaf tidak berbicara. Bisa pula kamu berbicara hanya pada apa yang salaf berbicara. Mau milih yang mana? Waktunya cuma satu. Kalau kamu pakai dengan yang ini, hilang yang itu. Kalau pakai yang dengan yang itu, hilang yang ini. Iya toh, kalau orang berbicara hilang enggak waktunya. Kamu berbicara dengan apa yang salaf tidak berbicara, maka waktu kamu kebuang. Sekian. Untuk berbicara apa yang salaf pun tidak berbicara. Maka seorang yang faqih, para ulama, tidak mau membuang waktunya, dia mengisi apa yang dia punya dari waktu untuk berbicara apa yang para salaf pun berbicara padanya. Apa yang para salaf tidak berbicara, dia pun diam. Aku tidak tahu, karena para salaf pun tidak membicarakannya. Selamat. Selamat dia dari penyimpangan. Dan selamat pula dia dalam waktu. Dalam mengatakan waktu. Maka dikatakan orang yang seperti ini, istighalan amma la yanfa' bima yanfa', menyibukkan dari yang tidak bermanfaat untuk apa-apa yang bermanfaat. Karena waktunya satu, maka jangan disibukkan dengan yang la yanfa' kepada apa yang yanfa'. Apa yang para salaf tidak berbicara, la yanfa'. Tetapi apa yang para salaf berbicara, maka di situ perkara yang yanfa'. Maka dia menyibukkan dirinya dengan apa yang bermanfaat dari apa yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.